Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم min syaitan azabil nar. Masyaallah ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk bisa kembali melanjutkan kaji Al-Kutayb atau kitab kecil Ar-Raqais Al-Ashru li tahsilil ilmi. Itu kitab atau kutip yang di dalamnya dibahas tentang bekal-bekal atau 10 bekal di dalam menuntut ilmu. Seorang talib, seorang penuntut ilmu ketika dia ingin mulai menuntut ilmu, maka tentunya dia harus mempunyai bekal. Dan bekal yang diringkas oleh beliau hafizahullah ta'ala di dalam kitab kecil ini juga diambil berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang bekal-bekal ini telah ditempuh oleh para ulama dahulu. Bagaimana kita bisa mendapati mereka menjadi seorang imam, menjadi seorang hafid, hafal ribuan hadis, sehingga dijuluki Al-Hafid, banyak yang lainnya. Sehingga poin-poin di dalam kitab ini merupakan bekal yang bisa kita pegang, bisa kita jadikan pijakan ketika kita mulai menuntut ilmu. Ketika kita datang ke majelis ilmu, datang ke daurah-daurah, maka jangan lupa harus mempunyai bekal. Disebutkan oleh beliau Hafizullah Ta'ala bahwasanya bekal pertama seorang penuntut ilmu ketika dia meniatkan dirinya untuk menuntut ilmu adalah al-isti'anah billah. Keluar dari rumahnya itu dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang akan dia lakukan adalah amalan yang mulia, thalabul ilmi. Kemudian yang kedua, ketika dia telah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niat dia perbaiki. Niat dia di dalam menuntut ilmu diperbaiki. Itu niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa meminta kekokohan dan keteguhan di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Kemudian yang keempat adalah salahul qalbi, yaitu memperbaiki hati. Karena apa? Karena ilmu agama adalah cahaya, dan tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat, tidak diberikan kepada orang yang hatinya kotor. Ilmu itu diberikan kepada orang-orang yang hati yang bersih. Sebagaimana disebutkan oleh beliau Hafizullah Ta'ala, apabila hati kita ini bersih, maka bisa untuk menampung ilmu, bisa bermanfaat. Adapun apabila hati kita ini kotor, rusak, maka ilmu yang masuk itu tidak bermanfaat. Tidak bisa kita bisa tidak bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kelima yaitu adzaka, yaitu kecerdasan seseorang di dalam menuntut ilmu. Adzaka ini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jibillatun. Jadi adzaka ini memang sudah bawaan orang tersebut sejak lahir, sudah perangai. Allah memberikan dia kecerdasan sehingga dia bisa dengan mudah menangkap pelajaran. Datang sekali, belajar sekali, tufatusaniyah atau al-jurumiyah, dia bisa paham. Berbeda dengan orang yang mungkin tidak diberikan adzaka yang dia dari sejak lahir. Datang ikut beberapa kali majelis untuk mempelajari al-ajurumiyah, enggak paham-paham. Ini ada dua, jibillah dan muktasib. Yaitu yang satu memang sudah perangai yang Allah berikan. Yang kedua memang itu diusahakan. Diusahakan itu bagaimana caranya? Ketika dia belajar, dia tulis faidah dari yang disampaikan mudarisnya. Kemudian di rumah dia diulang-ulang. Terus demikian diulang, dihafal. Sehingga mendatangkan dengan usahanya dia, dia bisa memahami apa yang disampaikan. Nah ini adalah yang kelima yaitu adzaka. Adapun yang keenam, insyaallah akan kita baca sekarang. Sadisan yang keenam, bekal yang keenam di dalam menuntut ilmu adalah al-hirsu ala tahsilil ilmi sababun litahsilihi wa i'anatullahi ta'ala lahu. Yaitu bersemangat di dalam mengumpulkan ilmu dan meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu adalah sebab diraihnya ilmu tersebut. Jadi bersemangat al-hirs. Kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah di dalam belajar. Maka ini adalah sababun litahsilihi. Itu sebab di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Wallahu ta'ala yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinuna. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka berbuat kebaikan. Wal insanu idza arafa ahamiyata syai harasa ala tahsilihi. Seorang manusia atau seorang hamba jika dia mengetahui tentang pentingnya sesuatu, kita mengetahui bahwasanya ilmu syar'i ini adalah penting bagi kita, iya. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala lebih penting dari sekedar makan dan minum, iya. Kalau makan dan minum kita tidak makan satu hari atau dua hari masih kuat. Tapi kebutuhan akan ilmu syar'i itu di setiap helaan nafas itu membutuhkan ilmu. Lebih penting daripada sekedar makanan dan minuman. Maka ketika kita mengetahui ini lebih penting, mempelajari ilmu syar'i ini lebih penting, maka ini membuat seseorang harus ala tahsilihi, bersemangat untuk mendapatkan ilmu syar'i. Ketika dia tahu pentingnya bahasa Arab, ya. Disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian, ya. Belajar fikih pakai bahasa Arab, ya. Belajar akidah bahasa Arab. Belajar bidang-bidang ilmu yang lainnya, usul fikih, qaidul fikhiyah, mustalah hadis juga menggunakan bahasa Arab, ya. Maka ini pentingnya mempelajari bahasa Arab. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya al-ilmu syar'i itu adalah satu perkara yang penting, maka bersemangat di dalam mendapatkannya. Wal ilmu a'dhamu syai'in yatahsuluhu al-mar'u. Dan ilmu itu adalah suatu yang perkara yang paling penting, itu ilmu syar'i, ya. Yang seseorang itu berusaha untuk meraihnya. Maka ketika kita tahu ilmu syar'i ini penting, berusaha untuk meraihnya, ya. Berusaha untuk mempelajarinya. Fa'ala talabil ilmi, maka wajib atas seorang penuntut ilmu al-hirsu asyadidu. dia bersemangat dengan semangat yang membaja, yang luar biasa. Ala hifdzil ilmi, untuk menghafal ilmu. Faidah itu dihafal, ya. Ketika antum hadir majelisul ilm, belajar akidah atau fikih, bahasa Arab, faidah itu dihafal, ya. Ketika antum tidak menghafalnya, akan tidak akan berbekas faidah tersebut. Maka dibutuhkan untuk hifdzul ilmi, menghafal ilmu tersebut. Wa fahmihi, kemudian memahaminya. Memahami apa ilmu tersebut. Wa mujalasatul ulama wa talaqqi anhum. Kemudian bermajelis dengan para ulama dan mengambil ilmu langsung dari mereka. Wa yahrisu ala kasratil qiraati, kemudian banyak membaca, ya. Di sini tentunya banyak membaca kutub atau kitab-kitab para ulama, ya. Ya, memahami kutub atau kitab para ulama juga dengan bahasa Arab, ya. Ini menunjuk bagaimana pentingnya bahasa Arab. Wastighlalu umruhu wa awqatuhu. Kemudian atau wastighlalu umrihi wa awqatihi, dan dia menyibukkan umurnya dan waktunya, itu menyibukkan dengan menuntut ilmu. Wa yakunu syahihan jiddan ala waqti, dan seorang penuntut ilmu ini menjadi seorang yang perhitungan dengan waktunya. Jadi waktunya itu tidak sia-sia, ya. Tidak sia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia menggunakan waktunya untuk menelaah, kemudian memurajaah, menghafal apa yang dia dapatkan dari ad-durus atau dari pelajaran-pelajaran yang ada. Nah, ini adalah poin yang keenam, ya, yaitu al-hirsu ala tahsilil ilmi sababun litahsilihi wa i'anatullahi ta'ala lahu, yaitu bersemangat di dalam meraih ilmu dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara tersebut adalah sebab untuk meraih ilmu tersebut. Kemudian yang ke sabian, yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, al-jiddu wal-ijtihad wal-musabaratu ala tahsilil ilmi, yaitu dia bersungguh-sungguh, serius dan tekun di dalam meraih ilmu. Ketika disebutkan ilmu di sini, mutlak sudah ilmu syar'i, ya. Dia bersungguh-sungguh, tekun, sabar di dalam menuntut ilmu, di dalam meraih ilmu. Wal ibtiadu anil kasali wal ajzi, dan menjauhi sifat malas dan lemah, iya. Butuh semangat, iya, datang ke majelisul ilm dibutuhkan semangat. Sehingga hendaknya kita menjauhi kemalasan dan lemah. Wa mujahadatu nafsi wa syaitan, kemudian kita berjihad menaklukkan hawa nafsu kita dan syaitan, ya. Fa nafsu wa syaitan musbitani an talabil ilmi, karena hawa nafsu dan syaitan ini adalah dua perkara yang menghalangi seseorang dari menuntut ilmu, ya. Mau datang taklim capek baru pulang kerja, ya. Mau datang taklim, ada acara kumpul-kumpul. Ini harus dilawan, ya. Hawa nafsu kita, syaitan ini dilawan. Wa minal asbabi al-mu'inati al-ijtihadi fi talab, dan di antara sebab yang menolong di dalam bersungguh-sungguh, ya, di antara sebab yang menolong untuk bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi adalah salah satunya disebutkan di sini, qira'atu tarajimil ulama wa sabrihim wa tahmilihim wa ruhalatihim fi tahsilil ilmi wal hadis. Caranya, salah satu sebab yang bisa kita menolong untuk bisa bersungguh-sungguh disebutkan oleh Billah Hafizullah Ta'ala adalah dengan membaca tarajim, itu riwayat biografi para ulama, bagaimana kesabaran mereka dan kuatnya mereka menanggung beban ketika menuntut ilmu, dan rihlah mereka, ya, perjalanan mereka menuntut ilmu di dalam memperoleh ilmu dan hadis. Maka kita dapatkan di dalam kitab yang memuat atau berisi tentang kehidupan para ulama di dalam menuntut ilmu, maka akan didapati sebuah kejadian-kejadian yang luar biasa, ya. Kejadian yang luar biasa, bagaimana mereka untuk sekedar mendengar satu hadis bisa melakukan perjalanan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, hanya untuk mendengarkan satu hadis agar mendapatkan sanad yang ali, yaitu sanad yang tinggi, yang diantara jarak dia dengan Rasulullah itu semakin dekat. Nah, ini membaca kisah atau biografi mereka. Sebagaimana disebutkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, bahwasanya al-hikayatu anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min kasir minal fiqhi li'anna adabun al-qawmi wa akhlaqihim. Jadi, kisah-kisah keteladanan para ulama dan duduk di majelis mereka itu lebih disukai. Kenapa? Lebih disukai daripada mempelajari masalah-masalah fikih. Karena kisah-kisah tersebut, para ulama itu terdapat adab. Adab bagaimana mereka menuntut ilmu. Bagaimana adab mereka terhadap syekhnya. Bagaimana adab mereka terhadap teman-temannya di dalam menuntut ilmu. Dan tingkah laku mereka untuk diteladani. Maka kita dapatkan di dalam beberapa kitab seperti Siarul Alam Nubala, atau di dalam kitab Jami'ul Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, disebutkan bagaimana kisah para ulama di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana rihlah mereka, di antaranya adalah rihlah, ya. Rihlah ini perjalanan di dalam mencari ilmu. Disebutkan bahwasanya Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, "In kuntu la asirul layali wal ayami fi talabil hadis al-wahid." Beliau Sa'id al-Musayyib, seorang tabi'in atau sayyidul tabi'in, beliau mengatakan bahwasanya beliau berjalan siang dan malam hanya untuk mencari satu hadis. Ini disebutkan di dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlihi yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. Kemudian juga kisah yang luar biasa, ya. Seorang imam ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Antum kalau baca kisahnya di dalam kitab Siyar Al-Nubala itu hampir 200 halaman, ya. Imam Adz-Dzahabi menulis kisah Imam Ahmad. Luar biasa bagaimana perjalanan beliau menuntut ilmu. Ini bisa membuat kita lebih bersemangat, ya, di dalam menuntut ilmu. Ketika di masa-masa lemah, di masa-masa futur, maka bacalah kisah-kisah mereka, ya. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi bahwasanya Imam Ahmad ini, tawafal Imamu Ahmad bin Hanbal ad-dunya marataini hatta jama al-musnad. Jadi Imam Ahmad ini mengelilingi dunia. Jadi perjalanan beliau rihlah menuntut ilmu dari Baghdad ke Kufah, ke Basrah, Madinah, Makkah, sampai ke Aljazair di Afrika, terus kembali lagi ke Syam, kemudian ke Khurasan. Ini apabila dihitung itu seperti dua kali mengelilingi dunia. Ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan jangan dibayangkan perjalanan dahulu seperti sekarang, ya. Dikisahkan bagaimana beliau ini berjalan kaki, tidak menaiki unta. Bagaimana dikisahkan ketika beliau bersama Yahya bin Ma'in berangkat dari Baghdad menuju Sana'a, untuk belajar atau mendengar hadis dari Abdul Razzaq As-San'ani, itu berjalan ditempuh sampai di Makkah pada musim haji. Ternyata di sana Yahya bin Ma'in ketika tawaf di Ka'bah bertemu dengan Abdul Razzaq, maka disampaikan kabar gembira ini pada Imam Ahmad. Maka beliau sudah meniatkan dari awal ketika di Baghdad ingin mendengar hadis dari Abdul Razzaq di Son'a, maka beliau tetap berangkat ke Son'a. Son'a dari Makkah ke Son'a disebutkan itu kurang lebih 1 bulan perjalanan ya. Dahulu ya. Dan jangan disamakan dengan sekarang ya. Sekarang aja dari Son'a ke Saudi itu dalam perjalanan ya sudah padang pasir ya. Apalagi dahulu. Bagaimana beliau datang kepada Abdul Razzaq belajar mendengar hadis, dan setiap hari, karena di perkampungan Abdul Razzaq As-San'ani ini tidak ada sumur, maka beliau berjalan kurang lebih 2 mil setiap hari, yaitu 4 kilo kurang lebih ya, hanya untuk mengambil air wudu. Itu dilakukan setiap hari oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kurang lebih 10 bulan beliau belajar pada mendengar hadis dari Abdul Razzaq. Kembali ke Makkah, beliau itu tidak mempunyai bekal, tidak mempunyai harta sedikit pun. Maka yang beliau lakukan ketika kembali ke Makkah itu menjadi penuntun onta. Bukan menunggangi onta, menuntun onta. Itu berjalan kaki. Maka ketika bertemu dengan sahabatnya Ahmad Ad-Dawraqi di Makkah, ditanyakan tentang keadaan Imam Ahmad karena lusuh, kemudian terlihat lelah, keadaannya seperti itu, ditanyakan oleh teman beliau, maka jawabannya luar biasa. Hayyinun fi mastafadna min Abdul Razzaq. Kesusahan ini, kepayahan ini, itu ringan gitu, dibandingkan dengan ilmu yang aku dapatkan dari Abdul Razzaq As-San'ani. Ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ya. Beliau menjadi imam ahlu sunnah, disebutkan oleh para ulama, azallahu ad-dina bisiddiq yaumariddah. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan agama ini pada hari riddah, yaitu ketika Rasulullah meninggal, kabilah di sekitar Madinah murtad, yaitu yaumur riddah. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang murtad tersebut sehingga kembali kepada Islam. Wa bi ahmada yaumul mihmah, dan agama ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul mihmah, yaitu mihnah cobaan di zaman beliau rahimahullah taala, tersebar apa? Faham bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Maka Allah kokohkan agama dengan kokohnya Imam Ahmad pada saat fitnah tersebut. Iya. Disiksa, dicambuk. Bahkan sebagian para ahli sejarah menyebutkan seandainya ditimpakan cambukan, pukulan, siksaan ini kepada binatang atau seekor gajah, maka akan meninggal. Luar biasa. Bagaimana kokohnya Imam Ahmad ketika yaumul mihnah. Sehingga beliau disebut dengan Imamu Ahlu Sunnah. Imamnya Ahlu Sunnah. Nah, ini perjalanan beliau bagaimana menjadi seorang imam di dalam belajar, luar biasa ya. Disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi, tawafal Imam Ahmad bin Hanbal ad-dunya marataini hatta jama' al-musnad, yaitu beliau berkeliling ya, bukan berkeliling dunia tapi jarak yang beliau tempuh ya, seperti mengelilingi dunia 2 kali sehingga beliau bisa mengumpulkan, membuat, menyusun kitab al-musnad. Atau bagaimana disebutkan Muhammad bin Tahir al-Maqdisi ya, di dalam menuntut ilmu. Maksudnya beliau mengatakan, Bautu marataini fi talabil hadith fi Baghdad wa Makkah masyaitu bi ghari na'lin wa rahalatin. Beliau ini mengatakan bahwasanya aku pernah kencing darah 2 kali. Ya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan beliau pernah kencing darah sampai 2 kali di dalam mencari hadis, di dalam menuntut ilmu. Satu kali di Baghdad dan satu kali di Makkah. Kenapa? Beliau mengatakan, masyaitu, aku berjalan di dalam menuntut ilmu, bi ghairi na'lin wa rahalatin, yaitu aku tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan sandal dan kendaraan. Antum kalau mungkin yang pernah merasakan, ana pernah sekali ketika di sana, kalau waktu itu sandal itu hilang, nyoba jalan di pasir itu, luar biasa panasnya. Itu paling jarak 20 meter ya. Nah, ini beliau berjalan tanpa alas kaki di dalam menuntut ilmu. Enggak ada kendaraan ya, sehingga beliau menyebabkan beliau kencing darah sampai 2 kali ya. Bahkan ada ulama yang dia meminum air kencingnya sendiri ketika menuntut ilmu karena kehabisan bekal, hampir celaka sudah ketika dia tidak meminum air kencingnya, mati ya, binasa, yaitu Abdurrahman bin Hirash. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, Abdurrahman bin Hirash, syaribtu bauli khamsata marrah fi hadza, yaitu aku meminum air kencingku sampai 5 kali di dalam menuntut ilmu karena sudah kehabisan bekal, tidak ada lagi bekal yang bisa dia makan, bisa atau dia minum. Kalau dia tidak melakukan hal itu, dia akan mati, akan binasa ya. Maka ini luar biasa kisah-kisah mereka ketika kitab Futur, ketika lemah ya, dibaca yang seperti ini, membaca kisah-kisah mereka. Masih banyak sebetulnya kisah-kisah tentang para ulama ya. Dan menuntut ilmu itu tidak dengan jasad yang santai ya. Pengennya duduk santai, enggak mau hadir majelis ilmu, mencukupkan dengan medsos. Di satu sisi memang medsos ada manfaatnya, tapi di satu sisi juga ada hal-hal yang memadaratkan ya. Berbeda orang yang hadir di majelis ilmu dengan yang mendengarkan lewat medsos. Kadang kalau lewat rekaman, mungkin sambil tiduran, ya, ngemong anak. Berbeda dengan hadir di majelis langsung. Ya. Ada keutamaan yang tidak didapatkan, kecuali di dalam majelis ilmu. Maka disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir bahwasanya la yustatau al-ilmu birohatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan jiwa yang santai, ya, jiwa yang tidak mau berusaha, tapi harus dia berusaha di dalam meraih ilmu. Dan bagaimana juga mereka para ulama ini di dalam menuntut ilmu mengalami kejadian-kejadian luar biasa, ya, tidak makan berhari-hari. Bagaimana Imam Ahmad disebutkan bahwasanya ketika beliau menuntut ilmu di Sana'a, mendengarkan hadis dari Abdul Razak, beliau diminta untuk menjadi imam, imam sholat. Kemudian di dalam sholat tersebut beliau lupa melakukan salah satu gerakan sholat. Maka ditanyakan oleh guru beliau Abdul Razak As-Sun'ani, kenapa engkau lupa? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, annahu lam yut'am mundu salas, beliau ini tidak makan sejak 3 hari. 3 hari lamanya beliau tidak makan. Membayangkan bagaimana keadaan para ulama di dalam menuntut ilmu. Mungkin jauh-jauh, sangat jauh dibandingkan dengan kita. Iya. Kita sekarang tidak perlu berjalan jauh seperti mereka. Mungkin tinggal naik, kalau ada rombongan naik mobil atau naik motor, sudah sampai. Itu pun semangatnya sudah kurang ya. Ketika ada taklim, capek baru pulang, atau ada kegiatan yang lainnya. Kalau antum bayangkan atau bandingkan dengan para ulama dahulu, jauh luar biasa ya. hanya untuk mencari satu hadis, mereka berjalan berhari-hari, bermalam-malam. Kemudian juga ketika menuntut ilmu, bagaimana para ulama ini bukan dalam waktu yang sehari dua hari, ya, dalam waktu yang bertahun-tahun, ya, disebutkan nanti di poin yang ke-10 oleh beliau hafizahullah ta'ala. Salah satu poin atau bekal di dalam menuntut ilmu adalah tuluz zaman, lamanya waktu bermulazamah, lamanya waktu belajar. Belajar tidak selesai yauman atau yaumaini, sanatan atau sanataini, sehari dua hari, setahun dua tahun, bahkan bertahun-tahun. Ya, para ulama menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, tidak akan diperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'ambika an tafsiliha bibayani, aku akan memberitakan atau memberitakan kepadamu. Zaka'un, nah, yang pertama zaka, seorang itu memiliki kecerdasan. Kecerdasan sudah kita sebutkan, dia jibillatun atau muktasabun, itu diusahakan. Kecerdasan yang memang sudah bawaan sejak lahir. Yang kedua, kecerdasan yang diusahakan, yaitu dengan menulis, mencatat, menghafal, mengulang, memurojaah. Kemudian yang kedua, hirsun, semangat. Orang enggak punya semangat, datang ke majelis ilmu, diajak temannya ngantuk, iya. Tahu-tahu ustaznya sudah menutup majelis. Punya semangat di dalam menuntut ilmu. Antum tanamkan ini adalah perkara yang sangat penting, iya. Lebih penting daripada mungkin antum kerja di pabrik yang seharian atau mencari maishah seharian. Perkara ilmu ini adalah paling utama, iya. Lebih utama dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga, wajtihadun wa bulghah, kemudian kesungguhan, bulghah atau bekal, wa suhbatu ustadin wa tuluz zamani. Kemudian yaitu di bawah bimbingan seorang ustad atau di bawah bimbingan pengajar, dan tuluz zaman, dan lamanya waktu di dalam menuntut ilmu. Karena disebutkan oleh para ulama ketika ditanya, ila mata tatlubal ilma, qala hatta al-mamat insyaallah. Sampai kapan kita ini menuntut ilmu? Iya. Ya sampai mati. Tidak ada alasan ana sudah tua, lisan sudah susah untuk mengucapkan a, ba, ta, atau sudah sulit untuk menghafal, sudah sulit untuk memahami, ini bukan alasan. Ya. Menuntut ilmu itu wajib sampai kita mati. Nah, selama antum masih sehat, kewajiban menuntut ilmu itu masih ada melekat pada antum. Membaca Quran dengan benar, bagaimana membacanya, mempelajari bahasa Arab, mempelajari akidah yang benar. Maka ini antum terus lakukan. Ya. Maka ini adalah sebagian dari kisah-kisah para ulama di dalam menuntut ilmu. Maka ini adalah yang ke-7, al-jiddu wal-ijtihad wal-musabarah ala tahsilil ilmi. Kemudian saminan yang ke-8, al-bulghah, yaitu semangat. Wahiya an yufriqal talibu ghayata juhdihi hatta yablugha muradihi fil ilmi wal-quwatu atau wal-quwati fihi hifdan wa fahman wa taq'idan. Hendaknya seorang penuntut ilmu, dia mencurahkan kesungguhannya sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam ilmu. Wal quwwatu fihi, dan kokoh di dalamnya, yaitu dengan hifdzan, menghafalnya, wa fahman dengan memahaminya, wa taqidan dan memahami kaidah-kaidah dasarnya. Nah ini. Ini hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki bulu atau memiliki semangat. Ya. Dan menuntut ilmu itu tidak bisa langsung, gitu, harus bertahap, iya. Bertahap di dalam menuntut ilmu. Tidak bisa kita langsung mempelajari cabang yang paling atas. Belajar fikih pengennya langsung belajar khilaf. Ingin mempelajari khilaf para ulama di dalam permasalahan ini. Apa akwalnya, apa kaulnya fulan, apa kaulnya fulan. Padahal dia baru belajar, iya. Maka dari bawah dulu mempelajari tentang fikih, ta'rifnya, kemudian masail. Begitu juga dalam mempelajari bahasa Arab. Baru belajar, pengennya belajar al-ajurumiyah, iya. Ditanya tentang al-ismu wal-fi'lu wal-harfu, bingung. Karena enggak tahu sebelumnya bahasa Arab itu ada apa saja. Padahal bahasa Arab itu dibutuhkan dulu mempelajari bagaimana tentang fi'il, tentang isim, tentang huruf. Ini belajar al-ajurumiyah, wah langsung konslet. Antum yang pernah mungkin mempelajari, belum pernah belajar bahasa Arab, langsung belajarnya al-ajurumiyah. Al-kalam huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Bingung apa ini? Ana dulu-dulu belajar seperti itu. Pernah mengalami gitu ya. Enggak pernah belajar bahasa Arab, belajar langsung jurumiyah itu apa? Habis itu enggak ikut lagi. Mentaber ya. Orang yang belajar bahasa Arab biasanya kena wabah mentaber. Mundur tanpa berita. Iya. Maka dibutuhkan bertingkat ya, bertahap, tadarruj di dalam menuntut ilmu. Mempelajari dulu dari yang paling mudah. Dan kalau bahasa Arab mempelajari mungkin dulu sulugah, kalau kita telah memahami ada fi'il, ada isim, ada huruf, belajar al-ajurumiyah. Jangan belajar bahasa Arab langsung alfiyah, ya. Bingung. Ya ini diharapkan untuk tadarruj di dalam menuntut ilmu, dan memang dibutuhkan kesabaran ya di dalam menuntut ilmu. Ini adalah yang ke-8. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada malam ini. Kemudian tasian suhbatu syekhi al-muallimi, yaitu di bawah bimbingan seorang syekh. Jadi belajar itu harus ada gurunya, ya. Jangan otodidak. Nanti disebutkan bahwa orang belajar otodidak ini senantiasa banyak jatuh di dalam kesalahan. Fal ilmu yu'khadhu min afwahi al-ulama. Jadi ilmu itu diambil dari para ulama. Dari lisan-lisannya para ulama. Fatalibu likai yartakizu fi talabihi lil ilmi ala rakizatin sahihatin. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya di dalam dia menuntut ilmu, dia ini berdasarkan pondasi-pondasi yang kokoh. Dia memiliki dasar yang kokoh. Alaihi an yujalisa al-ulama, hendaknya bagi dia untuk bermajlis dengan ulama. Iya. Ketika diberi kemudahan untuk bermajlis dengan para ulama, maka hendaklah bermajlis. Dan insyaAllah tidak akan lama lagi kita akan kedatangan para ulama dari Yaman. Iya. Maka disambut dengan gembira. Iya. Yang kerja dipersiapkan cutinya. Iya. Disiapkan bekalnya. Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya di negeri kita. Di negeri-negeri lain seperti negara tetangga. Luar biasa sulit ya. Disyukuri kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini. Datangi disambut dengan gembira. Bermajlis dengan mereka. Walaupun mungkin hanya kita 2 hari belajar dengan mereka. Maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang kita dapatkan. Wa yatalaqqa minhum al-ilma, dan mengambil ilmu itu langsung dari mereka. Fayakunu talabahu atau fayakunu talabu ala qawaidi sahihatin, sehingga dia menuntut ilmu di atas kaidah yang sahih, yang benar. Yatalaffadzu bin nasi al-Qur'ani wal hadisi talaffuzan sahihan la lahna fihi wala tashhifan, yaitu dia bisa mengucapkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis dengan pengucapan yang benar. Apalagi ahlu sunnah, ya, kita mengaku ahlu sunnah, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat. Ternyata baca Quran aja kita enggak bisa, itu ya. Aib, ya. Satu aib. Ketika berdalil ternyata pengucapannya keliru. Atau membaca Quran ternyata membacanya keliru. Membaca hadis keliru, ya. Keliru mad, keliru panjang, juga keliru artinya. Nah, dibutuhkan belajar. Sehingga kita bisa mengucapkan Al-Quran atau membaca hadis itu dengan pengucapan yang benar. Tidak ada kesalahan dan kekeliruan padanya. وَيَبْحَمُهُ الْفَحْمَ الصَّحِيِ الْمُرَادِ, sehingga kita memahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan yang diinginkan. وَفَضْلًا أَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسْتَفِيدُ مِنَ الْعَالِمِ, dan yang lebih utama dari itu, dari mempelajari ilmu tadi, kita mempelajari dari orang-orang alim tersebut itu al-adab, wal-akhlaq, wal-wara'. Kita mempelajari adab dari para ulama, ya, bagaimana ketika mereka mengajar, bagaimana mereka mengamalkan ilmunya dalam keseharian, bagaimana akhlak mereka, wara' mereka. Nah, kemudian di sini beliau mengingatkan, wa alaihi an yatajannaba an yakuna syekhuhu kitabahu, dan juga untuk hendaknya seorang penuntut ilmu itu meninggalkan kitabnya itu menjadi syekhnya. Paham ya ini ya? Jadi penuntut ilmu itu hanya belajar pada kitab, memahami sesuai dengan pemahamannya, tanpa ada yang mengajarkan, tanpa ada pengajarnya. Ya sudah, dia belajar kitab, memahami sendiri, keliru, gak tahu kalau itu keliru. Fa inna man kana syekhuhu kitabahu kasura khata'ihi wa qilla sawabuhu, karena sesungguhnya orang yang menjadikan kitabnya itu sebagai syekh, sebagai pengajar baginya, maka dia akan terjatuh dalam banyak kesalahan dan akan sedikit benarnya. Karena dia enggak tahu yang benar itu yang mana, ya. Yang dia pahami, ya, yang dia pahami seperti itu sudah. Dia enggak tahu pendapat yang benar yang mana, pemahaman yang benar yang mana. Sehingga di sini beliau mengingatkan hendaknya kita ini meninggalkan, istilahnya otodidak, iya. Belajar ilmu agama itu tidak otodidak, harus ada gurunya. Karena orang yang menjadikan kitab itu sebagai pengajarnya, maka dia akan banyak terjatuh di dalam kesalahan. Walazala hadal amru fil ummati ila waktina hadha, dan ini senantiasa ada sampai di dalam umat ini sampai zaman kita sekarang. Wa ma baraza rajulun bil ilmi illa kana mutarabbiyan muta'alliman ala yadi alimin, dan seorang yang dia menonjol di dalam ilmunya kecuali dia pasti di bawah tarbiyah, di bawah pengajaran seorang alim. Seorang yang berilmu, ilmunya memang benar, maka mesti orang ini itu ditarbiyah, diajari oleh seorang alim. Ya. Dia muncul dari seorang yang alim. Bukan karena belajar sendiri. Ya. Bukan otodidak. Maka berhati-hatilah. Yang mencukupkan belajar lewat medsos, enggak mau hadir di majelis ilmu, maka ini keliruan, ya. Belajar di hadapan seorang pengajar yang membetulkan kesalahan atau memberitahu mana yang benar. Ini adalah yang ke-9, yaitu shohbatu syekh wal al-muallim, yaitu di bawah bimbingan seorang syekh atau seorang pengajar. Kemudian yang terakhir, ashiron tuluz zamani, yaitu panjangnya waktu, lamanya waktu di dalam belajar. Fala yahsibu talibul ilmi anna talabahu yatimu biyaumin au yaumaini au sanatan au sanataini bal inna talibal ilmi yahtaju sabra sinina. Maka jangan mengira seorang penuntut ilmu bahwasanya menuntut ilmu itu cukup hanya sehari atau dua hari atau setahun atau dua tahun. Bahkan menuntut ilmu itu dibutuhkan kesabaran bertahun-tahun. Ya. Bukan sehari dua hari, setahun dua tahun. Su'ila al-Qadhi Iyad, yaitu Fudail bin Iyad, ditanya, ila mata yatlubul mar'u al-ilma, sampai kapan seorang itu menuntut ilmu? Faqala hatta yamutu fatasba mahbaratahu ala qabrihi. Yaitu sampai dia mati, dan dituangkan tinta-tintanya, tinta dia menulis ke dalam kuburnya. Iya. Intinya menuntut ilmu itu adalah sampai mati. Sebagaimana Imam Ahmad juga ditanya tentang sampai kapan engkau menuntut ilmu, dia mengatakan mahbaroh ilal makbaroh, yaitu sampai ke kuburan, sampai mati. Iya. Kewajiban menuntut ilmu. Bukan setahun dua tahun, selama hayat kita, kita masih dituntut untuk menuntut ilmu. Waqala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, jalastu fi kitabi haid. Tis'a sinina hatta fahimtuhu. Aku duduk, yaitu belajar permasalahan haid. Kitabu haid itu 9 tahun. Ya. Itu kitabu haid. Hatta fahimtu, sampai aku memahaminya. Ini dalam satu permasalahan, ya. Bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya? Maka beliau luar biasa. Makanya kalau antum bisa membaca biografi beliau di dalam menuntut ilmu, ini luar biasa. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam menuntut ilmu. Jadi seorang alim. Walazala tulabul ilmi al-adhkiya yujalisun al-ulama al-ashra sinin wal-ishrina sanah bal inna ba'dahum yadullu yujalisu hatta yatawaffahu Allah. Dan seorang penuntut ilmu yang cerdas, dia senantiasa bermajelis dengan mereka, bermajelis dengan para ulama itu 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, bahkan sebagian mereka bermajelis sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Maka ini adalah poin yang ke-10 dari beliau hafizahullah ta'ala, bahwasanya menuntut ilmu itu dibutuhkan tuluz zaman, yaitu waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Jadi tidak bisa didapatkan ilmu itu dengan sehari dua hari, setahun dua tahun. Ya. Fahadihi ba'du raka'is allati yanbagi an yatanabbah laha at-talib litahsilihi al-ilmi. Dan ini adalah sebagian bekal yang seharusnya seorang penuntut ilmu ini untuk berhati-hati atau untuk mempelajarinya sebelum dia menuntut ilmu, litahsilihi al-ilmi, agar dia mendapatkan ilmu. Ini adalah 10 bekal yang beliau hafizahullah ta'ala sebutkan, sebagian bekal yang bisa dijadikan pijakan atau dasar bagi seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu. As'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum ila ilmin nafi' wal amal as-salih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum waqtafi atharahum bi ihsani ila yaumiddin. Semoga, dan kita meminta kepada, dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i dan mengamalkan amalan soleh dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa man tabi'ahum. Maka ini adalah 10 bekal ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari 10 bekal ini bisa menjadi bekal bagi kita ya. Kita ketika mempelajari satu kitab ataupun ketika mendatangi daurah, mendatangi ta'lim, maka jangan lupakan bekal ini ya. Jangan lupakan bagaimana dasar-dasar atau pijakan yang bekal-bekal ini sebelumnya telah diamalkan para ulama di dalam menuntut ilmu. Dan Allah memberikan kemudahan kepada kita pada saat ini atau zaman sekarang. Tidak perlu kita berjalan jauh seperti Imam Ahmad. Berjalan kaki, tanpa alas kaki. Sekarang kita tinggal duduk. Kalau kita rombongan yang duduk di mobil atau naik di motor, sudah sampai. Tinggal semangatnya. Tinggal semangatnya bagaimana dijaga agar senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Demikian kitab Ar-Rakais Al-Ashru li Tahsilil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salfik Al-Dhufairi rahimahullah taala, dan beliau pada tahun kemarin datang ke Indonesia ya sebagai salah satu pembicara di dalam daurah ilmiah yang ke-16. Dan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan ganti dengan kitab yang baru ya. Mudah-mudahan bisa segera ada kitabnya, nanti dihubungi apa disampaikan kitabnya apa. Dan insyaallah juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah ada sekretariat ya. Ada tempat untuk bisa belajar. Dan bagaimana sekarang kita tinggal mensyukurinya. Dengan cara digunakan untuk kegiatan-kegiatan ta'lim atau yang lainnya. Dan insya Allah selain ta'lim 2 pekanan, pada setiap pekan akan diadakan ta'lim untuk tahsinul Quran dan durusul lughah. Insya Allah setiap hari Jumat. Nanti waktunya mungkin bisa dibicarakan apakah mulai sebelum maghrib atau ba'da maghrib atau ba'dal isya, nanti dibicarakan dan akan diumumkan ya. Untuk kitab insya Allah nanti menyusul juga ya. Insya Allah untuk kalau DL-nya, kalau bahasa Arabnya insya Allah durusul lughah jilid 1 ya. Antum yang sudah punya bisa ikut belajar. Demikian juga untuk tahsin mungkin nanti menggunakan Aisar ya. Iya. Ya. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.